Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa numikum fid darain. Amin. Qala al-imam al-hafidh Abu Amr ibn Salah fi fatawihi qira'atul Qur'an karamatun akramallahu bihal bashar. Faqad warada anna al-malaikata lam yu'taw dhalik. وأنها حريصة لذلك على استماعه من الإنس. Dikatakan oleh al-imam al-hafidh Abu Amr ibn Salah di dalam fatwanya, beliau mengatakan qira'atul Qur'an karamatun, membaca Al-Qur'an itu adalah sebuah kemuliaan. Akramallahu biha al-bashar, yang Allah muliakan manusia dengan membacanya. Ada orang bisa membaca Al-Quran, ada orang gak bisa membaca Al-Quran. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, orang yang memiliki kerugian. Apalagi kalau dia punya waktu untuk mempelajarinya. Akan tetapi dia meninggalkan hanya karena melihat usianya. Aduh, anak sudah sebe, belum bisa baca Quran. Haya anak. Kalau anak belajar lagi dari awal. Sedangkan anak punya anak atau anak punya cucu, mereka bisa baca, anak belum baca, haya anak, nggak mau belajar. Lah ini orang yang sangat rugi. Ketika dia memiliki waktu atau punya waktu atau bisa menyempatkan waktu untuk belajar, tapi dia nggak mau belajar, ini kerugian besar. Ada orang bisa membaca Al-Quran. Satu di antara dua, dia bisa membaca Al-Quran, tapi tidak membacanya kecuali setahun sekali. Itu masih lebih mending daripada orang yang bisa membaca Al-Quran tapi tidak pernah membacanya. Tapi kedua orang ini masih dikatakan rugi. Kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran, kita dimuliakan atau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Katanya Rasulullah, satu hurufnya itu 10 kebaikan. Ketika dia membaca satu ayat, berapa huruf yang dia baca? Sebagai contoh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Satu ayat. Kalau kita hitung, berapa jumlah hurufnya itu? Kalau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aja sudah 10 lebih. Kenapa ketika kita mengucapkan Allahu itu sudah 4 huruf. Kalau kita membaca Alladzi itu juga 4 huruf, 8. Baru dari Allah dan Alladzi. La ilaha 5 huruf. Huwa 2 huruf. Al-Hayyul Qayyum lima huruf, empat lima empat huruf. Al-Qayyum enam huruf. Berapa jumlahnya? Itu masih Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Belum lanjutannya. Oh, itu panjang ayat kursi. Kita baca misalnya per hari satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillah sudah berapa huruf? Alhamdulillahirrabbilalamin berapa huruf? Besok kita lanjutkan. Arrahmanirrahim. Kerugian. Allah muliakan orang yang membaca Al-Quran, tapi dia gak mau, padahal dia bisa. Apalagi kalau dia hanya menggunakannya setahun sekali, mobil itu mobil. Setahun sekali itu kena pajak. Kalau gak kita pernah pakai itu mobil, rugi. Rugi kita. Kenapa? Manasi tok. Mateni. Manasi mateni. Lama-kelamaan banyak kempes. Kalau keluar hanya untuk ngumpul bentuk balik, rugi bayar pajaknya kita. Buat apa? Bayar pajak nganggur. Mobil dipakai hanya ngumpotok balik meneng nang omah. Rugi. Sama dengan lisan kita ini ketika dimudahkan oleh Allah bisa membaca Al-Quran. Ketika dikasih anugerah oleh Allah bisa membaca Al-Quran, tapi kita pakai setahun sekali. Rugi. Allah memuliakan orang yang membaca Al-Quran, dimuliakan oleh Allah. Itu karoma, itu kemuliaan. Jangan anggap karoma itu harus punya kelebihan, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Itu bukan karoma itu. Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara bisa. Bisa. Itu bukan karoma itu. Siapa enggak bisa? Gampang. Kita belajar bisa itu. Terbang, jalan di atas air, belajar bisa itu. Enggak harus nunggu orang yang rajin sholat, enggak harus nunggu orang yang rajin zikir itu. Orang yang bendino mendem iso kaya ngono. Tapi kemuliaan membaca Al-Qur'an ini enggak bisa didapatkan kecuali orang-orang tertentu. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, seorang manusia. Ketika dia bisa membaca Al-Quran, apalagi ketika dia bisa menggunakan lisannya untuk selalu membaca Al-Quran. Malaikat. Enggak dikasih kemuliaan Allah itu. Malaikat loh. Enggak dikasih oleh Allah kemuliaan membaca Al-Quran. Enggak dikasih. Kepingin malaikat, bukan enggak kepingin, kepingin. Kalau kita dikasih oleh Allah kemuliaan, malaikat enggak dikasih. Seperti Nabi Muhammad. Bisa ke Sidratul Muntaha. Atau bisa ke Arsy. Sedangkan Jibril enggak mampu ngikuti Nabi Muhammad. Ada batasnya. Keistimewaan, kemuliaan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kita dikasih oleh Allah keistimewaan lebih. Kita dikasih oleh Allah keistimewaan lebih. Karena itu kalau kita belajar, atau yang pernah kita jelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, manusia itu di antara dua. Antara malaikat, antara binatang. Antara malaikat, antara binatang. Tapi semestinya manusia itu bisa di atasnya para malaikat. Kenapa bisa di atasnya? Loh, malaikat bisa melakukan itu karena gak punya syahwat, gak punya nafsu. Sedangkan manusia punya syahwat, punya nafsu. Ketika bisa mengendalikan syahwat nafsunya, dimatikan syahwat nafsunya, tidak dipakai kecuali untuk Allah dan Rasulnya, maka dia tentunya lebih bagus, lebih mulia dari para malaikat. Tapi kalau nggak dipakai, artinya dipakai di dalam kejelekan, ini lebih buruk dari binatang. Bukan sama dengan binatang, lebih buruk. Karena itu yang disebutkan oleh Allah, ulaika kal an'am balhum adhall. Jadi manusia ini bisa lebih baik dari malaikat, bisa lebih jelek dari binatang. Manusia. Lu malaikat ini gak dikasih oleh Allah. Gak dikasih oleh Allah kemuliaan membaca Al-Quran. Mereka kepingin, karena mereka sangat ingin, satu-satunya cara yang bisa dipakai oleh malaikat, mendengarkan orang membaca Al-Quran. Karena itu kalau orang membaca Al-Quran, malaikat itu senang dekat dengan dia, senang duduk selalu dengan dia. Nah, kalau sudah seperti itu, dijaga oleh Allah. Dijaga. Kenapa? Ada malaikat sekitarnya. Nanti kalau manggil orang, bodyguard menjaga ini bayar. Butuh bekerja itu. Susah. Berapa satu bulan? Satu kadang kurang, lek loro. Minimal dua. Sakit satu masih ada satunya. Berapa satu bulannya? Tapi ini enggak, kita enggak bayar bulanan ini. Kita membaca Al-Qur'an walaupun hanya satu lembar ya, setiap harinya malaikat senang dengan kita. Senang. Kenapa? Sering datang malaikat ke kita. Kenapa? Mereka enggak bisa membaca Al-Qur'an sehingga mendengarkan orang yang membaca Al-Qur'an. Senang duduk dengan orang yang membaca Al-Qur'an. Malaikat senang. Nah, karena itu Al-Qur'an ini mau enggak mau harus selalu menjadi bacaan keseharian kita. Jangan internet full. Liburan upload, rekreasi di sini. Jalan-jalan di sini, jalan-jalan ke situ, jalan-jalan ke ini, upload. Wah, aktif internetnya. WhatsApp-nya, Facebook-nya, dan yang lain sebagainya. Al-Qur'annya hatam sekali. Enggak hatam. Hafalannya banyak yang enggak hafal. Loh, apa yang kita pakai? Kehidupan kita ini untuk apa ini? Al-Qur'an bukan menjadi pegangan kita, sekarang dirubah. Internet yang menjadi pegangan kita. Enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, internet toh. Apa keuntungan kita dari itu? Kita boleh menggunakan itu semuanya, tapi gunakan untuk kebaikan. Bukan untuk senang-senang, untuk iseng-iseng, tapi gunakan untuk kebaikan. Menyampaikan ilmu agama. Ini lihat para ulama itu. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk selfie. Dipakai untuk kata-kata. Belum makan. Lapar, nah, sing masakno. Enggak, pakai untuk apa? Untuk berdakwah. Menyampaikan hikmah, menyampaikan ilmu. Enggak selalu. Selalu apa manfaatnya? Enggak ada. Lah kalau waktu untuk itu kita pakai untuk membaca Al-Qur'an, berapa ayat yang kita baca? Berapa kebaikan yang kita dapat? Berapa kebaikan yang kita dapat? Berarti berapa kemanfaatan, keistimewaan, keutamaan yang hilang dari kita? Lah karena itu jangan kita tinggalkan. Tentukan waktu khusus untuk membaca Al-Qur'an di dalam keseharian kita. Malaikat kepingin, tidak bisa kepingin. Kita yang bisa malah menjauhi. Lo bayangkan kenapa malaikat kepingin? Lo mereka tahu. Mereka memahami keistimewaan, keutamaan yang sangat besar yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang membaca Al-Qur'an, lebih-lebih bagi mereka yang mengamalkan Al-Qur'an. Tahu mereka, karena itu mereka senang. kepingin, tapi karena nggak bisa, satu-satunya cara yang dipakai oleh malaikat mendengarkan. Karena mendengarkan itu kan hampir sama pak ya dengan yang membaca. Al mustami sarikul qail. Kalau kita misalnya nggak mampu berbicara atau nggak bisa membaca Al-Quran, minimal kita duduklah dengan orang yang membaca Al-Quran. Kita dengarkan dia baca Al-Quran. Loh, kita dapat pahala sama ini. Daripada wis gak iso maca, gak gelem lungguh ambek wong sing maca Quran atau gak mau mendengarkan bacaan Al-Quran. Loh, ini rugi. Lihat malaikat, gak memiliki keistimewaan itu, tapi mereka seneng. Kenapa? Ingin mendapatkan keistimewaan keutamaan yang sama. Malaikat ini. Nah, karena itu kita harus menjadi orang yang hobi membaca Al-Quran, ya. Jangan lewatkan dalam satu hari kecuali kita membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa lembar atau beberapa juz dari Al-Quran. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita selalu dengan membaca Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah memuliakan kita dapat mengamalkan apa yang ada di dalam ayat Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan kita yang hakiki, yang benar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Al-Qur'an menjadi penghibur kehidupan kita dari kesusahan dan menghilangkan kesusahan yang ada dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.